Nidam jemblem. Enteng nono neng kono wae kok jembleme lak didol. Oke, yang satu ini saya kasih artis Monata yang cantik luar biasa. Mungkin coba kasih tepuk tangan buat temanku yang satu ini ada. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya mana? Luciana Safara Monata.